Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, dahulu di negara welfare state diberlakukan aturan rasio antara gaji tertinggi dengan terendah maksimum 12 kali yang diterapkan oleh sektor swasta maupun pemerintahnya. Dan untuk membahas siapa yang menjadi penentu dari besaran rasio tersebut, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, rasio 12 kali itu siapa yang menentukan di welfare state? Wow, itu kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen. Jadi itu tidak boleh lebih dari 12 kali dari gaji yang terendah. Nah, kalau sekarang ingin diterapkan di tanah air, penentunya juga pemerintah dan parlemen ya, Pak? Iya. Pemerintah bersama-sama dengan parlemen. Yang masuk akal adalah maksimum 12 kali. Gitu. Tapi di sini kan nggak ngerti juntrungannya mereka soal-soal begitu, itu nggak ngerti lah. Jadi, model ini belum pernah dijalankan sama sekali di tanah air ya, Pak Kwik? Tidak pernah. Tapi kalau ditanya apa saya pernah berbicara, oh sering. Ketika saya masih Menko, kemudian di Bappenas juga, di sidang kabinet, dianggap aja itu. Angin lalu aja. Nah, pada waktu itu, apakah Bapak juga berencana untuk menerapkannya di sektor swasta? Oh, hanya pemerintah tentu. Hanya pemerintah. Dan saya usulkan supaya pemerintah menyewa konsultan yang ahli dalam bidang ini, McKinsey. Tapi tidak ada yang... Bukan hanya tidak ada yang suhu, tidak ditanggapi sama sekali. Mungkin mereka menganggap saya gila, bagaimana, nggak tahu. Nggak ngerti persoalan mereka. Tapi pastinya kalau saat itu dijalankan, sekarang ini telah tercipta keteraturan ya, Pak Kwik? Iya, terang, terang. Apalagi bisa dijelaskan, kan. Dan biasanya itu juga tadi kan tanya yang menentukan itu siapa. Kalau di negara-negara yang normal, yang udah maju, itu yang menentukan buruh juga ikut. Jadi pekerja, buruh yang penerima gaji lah. Bukan hanya buruh, tenaga kerja itu kuat sekali. Setiap perusahaan itu punya yang dinamakan dewan perusahaan. Dewan perusahaan selalu terdiri dari direksi, komisaris, dan wakil-wakil buruh. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.